بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى الحديث الخامس والثلاثون حديث ينقى 35 عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم Dari hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda la tahasadu jangan kalian saling hasad saling mendengki wala tanajasu dan jangan kalian saling melakukan an-najas itu seseorang mengangkat harga suatu barang padahal tidak ada keinginan untuk membelinya. Dia sudah bersepakat dan bersekongkol dengan si punya barang. Hanya saja dia angkat supaya orang luar terpancing untuk apa? Membelinya. Ini makna di antara makna jual beli dengan cara an-najis. Nah, si punya barang bekerja sama dengan seseorang. Kemudian orang tersebut yang punya barang menawarkan barangnya kepada orang-orang. Kemudian datang lain yang temannya dia bersekongkol mengatakan jika Anda tidak mau membeli dengan harga sekian maka saya akan membelinya. Maaf, kemarin saya dapatkan barang seperti ini harganya sekian padahal tidak. Nah. Wala tabaghadu dan janganlah kalian saling tabaghud. Hai saling apa? Nah. Timbul dalam hati kalian saling kebencian. Wala tabaghadu, jangan kalian saling benci membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Nah, kalau dia datang, temannya datang, dia pergi. Ini tadabur namanya. Nah, si A datang. Ya, kemudian si B yang mengetahui kedatangan si A langsung pergi. Itu bentuk apa? Tadabur namanya. Wala yabi' ba'dukum 'ala bai'i ba'dhin. Dan jangan kalian jangan di antara sebagian di antara kalian menjual di atas jualan saudaranya. Naam. Ya, bagaimana maksudnya? Ya, umpamanya seseorang masih dalam khiyar. Ya. dia telah melakukan akad, tapi masih dalam pilihannya. Bahwasanya sewaktu-waktu dia batalkan. Kemudian datang satu orang mengatakan, kamu batalkan penjualanmu kepada si A yang 500, nanti saya yang beli 600. Atau dia katakan, kamu kasih pulang barangnya itu, saya ada barang yang lebih murah daripada ini. Nah itu apa? Menjual apa? Di atas jualan saudaranya. Batalkan itu, nanti saya yang apa? Nah, yang beli dengan harga mahal. Atau dikatakan, batalkan mereka itu, saya ada barang lebih bagus dan lebih murah. Nah, sudah. Itu kotornya, masya Allah. Nah. Wakunu ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Ini kalau kita merasa bersaudara, tidak boleh kita apa? Berbuat zalim. Nah. Karena kenapa? Apabila kita melakukan perkara seperti tadi, tentu akan melukai perasaan saudaranya. Nah, akan melukai apa? Perasaan saudaranya. Sama yang dilakukan oleh sebagian orang, dikatakan, kamu tidak usah belajar di situ, si pulan lebih bagus cara mengajarnya, biarkan dia orang belajar. Nah, kenapa sih repot sekali? Biarkan orang belajar. Karena boleh jadi dia ilmunya biasa-biasa saja, tapi dia mampu memberikan pemahaman yang bagus. Karena kadang-kadangnya ada orang banyak ilmunya, tapi mungkin dalam penyampaian orang bagus, orang susah paham. Tapi yang satu, nah, atau boleh jadi dia mungkin lebih ikhlas, boleh jadi apa? Dia tidak mengetahui siapa di antara mereka. Ini semua apa? Melukai perasaan orang-orang. Nah, tidak menjaga perasaan saudaranya. Sampai harus SMS, WA, telepon sana sini. Ya. Biarkan orang belajar. Nah, apalagi kalau dia masih dari kalangan ahlus sunnah, kecuali kalau mungkin dia dari kalangan ahlul bidah, kita ingat kayak jangan belajar sama sepulan. Nah, dia orang fasik atau dia dari kalangan ahlul bidah, selama dia bisa mengajar, alhamdulillah. Nah, kadang sebagian orang melakukan itu. Menunjukkan akan hasad dan kedengkiannya. Wa kun ibadallahi ikhwana, dan jadilah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lain itu bersaudara. La yadhlimuhu, seorang muslim itu tidak akan menganiaya saudaranya. Nah, dan bentuk-bentuk kezaliman seperti contoh-contoh tadi yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wala yakhdhuluhu, seorang muslim itu tidak akan menelantarkan saudaranya. Dia butuh bantuan, dia biarkan saja begitu. Nah, seorang muslim tidak akan apa menelantarkan saudaranya. Wala yakdhibuhu, tidak akan mendustakannya. Wala yahqiruhu, tidak akan meremehkannya. Naam. Seorang muslim tidak akan apa? Meremehkan dan merendahkan saudaranya. At-taqwa hahuna, ketakwaan itu di sini. Wa yusyiru ila sadri, wa yusyiru ila sadri, beliau mengisyaratkan ke dadanya. Taqwa dalam hati. Thalatha marrat. Sampai 3 kali beliau mengucapkan kalimat itu. Naam, bihasbi imri'in min asy-syarri. Cukuplah seseorang, ya, akan kejahatannya ayah kirahul muslim, ketika dia merendahkan saudaranya muslim yang lainnya. cukuplah bahwa menunjukkan dia orang yang jelek, dia orang yang jahat, apa? Ayyahkir akhahul muslim. Ketika dia apa? Meremehkan dan merendahkan saudaranya yang muslim. Kullul muslimi 'alal muslimi haram. Damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim terhadap muslim yang lainnya itu apa? Darahnya itu dimuliakan, diharamkan untuk ditumpahkan. Wa maluhu, hartanya dimuliakan, hartanya tidak boleh diambil kecuali dengan cara yang hak. Wa irduhu, demikian pula kehormatan seorang muslim juga diharamkan untuk dijatuhkan, nama baiknya kita jaga. Jangan hanya sekedar bersandar kepada cerita-cerita. Ada sebagian orang percaya begitu saja dengan cerita-cerita. Nah, qala rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Qala Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, qawluhu la tahasadu hadha nahyun 'anil hasad. Dalam hadis tadi dikatakan la tahasadu, jangan kalian saling hasad, saling dengki. Hadha nahyun 'anil hasad, dalam hadis ini larangan untuk hasad. Wal hasadu huwa karahatu ma'an 'amallahu 'ala akhika min ni'matin diniyatin aw dunyawiyatin sawa'an تمنيت زوالها أم لم تتمنى فمتى كرهت ما أعطى الله أخاك من النعم فهذا هو الحسد. Yang namanya hasad itu adalah ketidaksenangan. Ma'an amallahu an akhika, apa yang Allah berikan nikmat terhadap saudara, engkau tidak senang, engkau tidak merasa enak jika saudaramu mendapatkan apa? Nikmat. Nah, dan orang yang paling jelek ketika dia tampakkan. Ya, namanya manusia mungkin ada hal-hal, namanya sesuatu, tapi orang yang baik dia akan tidak tampakkan, paling dalam hatinya saja. Tapi maka lengkaplah kejahatannya, kejelekannya ketika dia tampakkan, baik itu dari perbuatannya ataupun dari ucapan-ucapannya. Waliyadu billah. Jadi hasad adalah karahatu ma'an amallahu ala akhika. Hasad itu dengki, hasad adalah engkau benci terhadap apa yang Allah limpahkan berupa nikmat kepada saudara. Min nikmatin diniyah, baik itu nikmat agama. Naam. Tapi min nikmatin diniyah, nikmat agama. Au duniawi ataupun nikmat dunia. Sama antamannaita zawala, sama saja engkau menginginkan, berangan-angan supaya hilang darinya nikmat itu. Amlam tatamanna, ataupun tidak engkau menginginkan hilangnya. Tentu yang pertama lebih jelek lagi. Pamata karihta ma'atallahu ahaka, maka kapan saja engkau tidak senang Allah memberikan, ya apa yang, nah, kapan engkau tidak senang, ya apa yang Allah berikan terhadap saudaramu itu minan yang berupa nikmat, fahadahu wal hasad, itulah hasad, dengki. Ya, sehingga kita memberikan yang pama doa, ya, ucapan selamat, ucapan-ucapan yang menyenangkan ketika apa? Ada saudara kita yang mendapatkan nikmat. Ya, jangan malah orang yang beli kipas angin dia yang terputar di rumahnya. Nah, toh, itu hasad nanti. Tapi ketika ada yang mendapatkan nikmat, masya Allah, alhamdulillah, ya kita perlihatkan bahwa kita senang saudara kita dapat nikmat. Nah, bukan malah iri dengki. Waliyadu billah. Wala tanajashu, dan jangan kalian melakukan jual beli secara najis. Ya. Qala ulama, berkata para ulama, al-munajasha ay yazida fi as-sil'ah ay bi thamaniha fil munadah wa huwa la yuridu shira'aha. Berkata para ulama, namanya munajasyah itu al-munajasyah ay yazida fi as-sil'a ay fi thamaniha, itu seseorang menambah, menaikkan ay harganya fil munadati, di dalam penyampaiannya, ya, dalam ucapannya. Wa huwa la yuridu syiraha, padahal dia tidak ingin membelinya. Ya. Ayo beli-beli, kalau tidak ada yang beli, saya yang beli dengan harga sekian. Ah, dia sudah bersekongkol. Naam. Itu bentuk najis. Atau dia katakan, tadi pagi saya jual 5.000, sekarang karena kita sudah mau pulang, ya, sudah tinggi matahari, saya harga kasih apa? 3.000, padahal dari pagi-pagi begitu harganya. Itu apa? Bentuk najis, menipu orang namanya itu. Naam. Toy. Atau dia katakan yang kemarin begini harganya, padahal kemarin itu lebih jelek barangnya. Padahal sama saja. Naam. Itu semua apa, bentuk-bentuk baik najis. Naam. Wa innama yuridu naf'al ba'i aw al-idrar bil mushtari. Ya, dia sengaja mengatakan tadi bahwa harganya sekian, ya, padahal tidak ada keinginan untuk dia membelinya, hanya dia mau berbuat baik, memberikan manfaat kepada si pembai, si penjual. Sudah sekongkol, ya. Nah, ada anggotanya di situ, pancing orang untuk apa? Membeli, padahal tidak dia beli. Awal idrar bil mustari, atau memberikan darar kepada si pembeli, ya. Nah, si pembeli akhirnya membelinya karena dianggap itu sudah murah dengan harga dia sebut, padahal ya tidak demikian. Wala tabaghadu al-baghdha hiya al-karaha. Ay la yakrahu ba'dukum ba'dan, ay jangan kalian saling membenci antara sebagian dengan yang lainnya. Itu belum mengatakan la tabaghadu, jangan kalian saling benci-membenci. Nah, kalau Ibnu Daqiq Al-Ahid rahimahullah belum mengatakan la tabaghadu ay la tata'atu asbab at-tabaghud, jangan kalian saling mendatangkan hal-hal yang bisa menyebabkan orang marah. Ya. Hanya jangan membuat sesuatu hal-hal yang kira-kira bikin bisa membuat orang tersinggung. Tapi jangan juga tukang tersinggung. Hal-hal yang sepele, yang tidak sepantasnya dia tersinggung, dia marah. Ini juga tidak, sifat tidak bagus. Nah. Baik. Jadi saya mengatakan la tabaghadu al-baghdha hiya al-karaha. Al-karaha itu ya kebencian. La yakrahu ba'dukum ba'dha. Jangan kalian saling benci membenci. Wa la tadabaru ayy walli kullu wahidin al-akhar duburah. Ya, itu jangan kalian saling tadabaru, saling membelakangi. Ayy walli kullu wahidin al-akhar duburah. Artinya saling membelakangi. Dubur itu maksudnya apa? Belakang. Dubur. Bahasa kita ya, pantak. Jangan saling memberikan pantak. Gini, artinya saling membelakang. Ilayat tafikul ittija, tidak satu arah. Kalau satu arah kan sama. Ini satu mengarah ke timur, ya, satu mengarah ke barat. Nah, terdapat. Jangan saling membelakangi. Kalau saudaranya datang, dia pergi. Nah, umpama dia lihat si fulan ada di sana, yang dia tidak senangi, dia tidak mau datang ke situ. Ada apa? Naam. Kalau dia datang di masjid di sini, dia mau datang, itu masuk. Tak ada apa. Naam. Kalau yang dia tidak senangi datang, dia datang. Ya, kalau si fulan yang dia benci itu, dia tidak senangi, ada di situ, tidak mau datang. Tapi kalau tidak, dia datang. Ini apa? Naam. Ini bentuk apa? bentuk tadabur namanya, saling membelakangi. Nah, wala yabi ba'dukum ala bai' ba'dhin, ya'ni la yabi'u ahadun ala bai' akhihi, jangan seseorang menjual di atas jualan saudaranya. Maksudnya apa? Mithlu ay yashtari insanun sil'atan bi 10, fayadhhabu akhar ila al-mustari wa yaqulu ana abi'u 'alayka bi aqall. Seperti seseorang membeli satu barang dengan harga 10, nah, taruhlah 10 real ini Saudi, ya. Kemudian yang satu ini pergi, ya. Fayadhhabu akhar, kemudian ada yang lain, ada orang lain datang ila al-mustari, kepada si pembeli, wa yaqulu ana abi'u 'alayka bi aqall. Ya, saya akan menjual kepada, saya ada barang, ya, sama dengan ini dan lebih murah daripada apa yang telah kau ambil itu, kalau beli. Dia pun kembalikan. Ya. Kok tiba-tiba batal? Kok tiba-tiba ini? Ya. Padahal sudah sepakat. Sudah apa? Sudah sepakat. Sudah putus, tinggal tunggu, sudah janjian besok uangnya. Tiba-tiba apa? Tanpa ada sesuatu dia batalkan. Oh, ternyata ada pemain satu. Apa dia bilang? Hei, batalkan saja itu. Saya ada yang lebih bagus, lebih murah. Ya, ya. Antum sudah. Masa gara-gara hanya sekian rupiah, sekian puluh ribu akan merusak persaudaraan? Nah, lanjutkan. Sudah disepakati. Ya, kecuali mungkin kalau dia betul-betul tertipu dengan, ya, memang harga yang tidak pantas, ya. Nah, harga 10 rupiah dijual 100 ribu, ya kan itu keterlaluan, ya. Nah, tapi kalau hanya sekedar beda-beda sedikit saja, ya. Nah, jadi dia mengatakan ada abiu alaika bi aqal, saya akan menjual kepadamu barang ini yang lebih akan lebih sedikit, artinya lebih murah. Kamu kembalikan saja ini barang kepada si A itu. Ya. Naam. Kenapa dilarang? Li'anna hadza yufdi ila al-adawati wal baghdha. Karena perkara seperti ini akan menyebabkan permusuhan dan kebencian. Oleh karena itu Allah mengatakan wa kun ibadallahi ikhwana. Nabi SAW mengatakan setelahnya, dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Kunu ya ibadallah ikhwana, ay mithlul ikhwan bil mawaddah, seperti orang yang bersaudara dalam mawaddah wal mahabbah, dari kecintaan dan kasih sayangnya. Wal ulfa wa adamul i'tida, dan tidak saling melampaui batas. Seorang saudara kandung, orang bersaudara kandung itu kalau dia betul-betul bersaudara, tidak akan apa? Saling bermusuhan, tidak akan saling benci-membenci, tidak akan mendzalimi saudara-saudaranya. Nah, thumma akkada hadhihi al-uhuwa biqawli, kemudian Nabi SAW menegaskan lagi persaudaraan ini dengan sabdanya al-muslimu akhul muslim, seorang muslim dengan muslim yang lainnya itu adalah bersaudara. Ailil jami bainahuma wa huwa al-islam, dia mengumpulkan mereka. Kenapa dikatakan mereka bersaudara? Adalah karena mereka satu agama, satu akidah. Ya, naam. Wa huwa aqwa silah takunu bainal muslimin. Sementara Islam ini adalah perkara yang paling kuat, yang dengannya seorang dengan yang lainnya melakukan hubungan. Silat, apa, melakukan hubungan persaudaraan. Persaudaraan muslim lebih kuat daripada sekadar persaudaraan nasab. Kalau persaudaraan nasab saja kita dianggap begitu jahatnya, kalau kita tega menzalimi saudara kandung sendiri, maka bagaimana lagi dengan saudara ya seislam kita. Naam. Ay la yadhlimuhu, ay la yata'adda 'alayhi, la ya'tali 'alayhi. Tidak menzaliminya, melampaui batas terhadap saudaranya. Wa la yakhdhulu bi maqami yuhibbu ay yantasira fihi. Tidak menelantarkannya pada saat-saat dia butuh untuk ditolong. Wa la yakdhibuhu ay la yukhbiruhu bi haditsin kadhib. La yakdhibu, jangan dia sampaikan padanya berita-berita dusta. Naam. Kalau karena disampaikan padanya berita-berita dusta, ini bahaya. Nah, pada yahkiru, la yastahina, la yastahinu bi, tidak dia rendahkan. At-taqwa huna. Nah, ketakwaan itu di sini, yakni taqwa Allah Ta'ala mahalluhal qalb, tempatnya di hati. Jika taqwa al-qalb, ittaqatil jawari. Jika hati bertakwa, maka anggota badan yang lain juga akan bertakwa. Wallahu a'lam. Subhanallah.